terjatuh, berbeda aku darimu. Kau berdiri teguh, aku serba tiada. Aku kekurangan, dan bila kau tiba, aku hilang dari kewujudan. Sempurnanya sifatmu, tulusnya hatimu, jujurnya niatmu, tingginya kesabaranmu. Lepaskanlah diriku, karena aku tak mampu tuh menanggung sebuah cinta sempurna darimu. Aku tak pernah mengerti dirimu. Kusanjung setiap kata cinta kau berikan aku. Hilangkan rasa itu, akhirkan semua. Dan bila kau sedar aku hilang dari kewujudan.